Kebijaksanaan Amsal memang sangat luar biasa. Amsal memberikan nilai-nilai tinggi dalam kehidupan anak manusia. Ia memberi kecerdasan bagi yang tidak berpengalaman, dan ia memberi bijaksana bagi orang muda. Tak berpengalaman selalu menjadi gambar sederhana untuk dengan segera bisa dimengerti. Orang tak berpengalaman tentu karena kurang dalam belajar, kurang memahami banyak aspek di kehidupan. Nah, Amsal memberikan kecerdasan. Kecerdasan bukan sekedar untuk tahu 1 + 1 = 2 sebagai sebuah ilmu. Lebih daripada itu, untuk apa kita tahu, bagaimana memakai yang kita tahu, apa baik dan apa bahayanya. Amsal bagaikan frame yang besar yang diberikan kepada kita, dan kita tinggal menggambar dengan tetap terjaga karena garis tepi sudah ada. Sementara bagi yang muda yang selalu ingin memuaskan rasa, mengikuti suara hati yang muda, ya yang penuh dengan nafsu dan gairah yang berpusat pada diri, Amsal memberinya bijaksana. Amsal mengajarkan apa hidup ini, jika salah melangkah apa yang akan terjadi. Amsal menunjukkan ada apa jalan di depan sana, sehingga yang muda tak akan menjadi celaka. Amsal mengingatkan, Amsal menggugat, tidakkah yang muda akan tertolong? Karena itu, cintailah Amsal, maka dia akan memberikan bijaksana, dan bagi yang bijaksana semakin bertambah-tambah.